4, kata Ustaz, boleh yang datar naik turun, enggak apa-apa. Ataukah datar naik turun di satu baris? Ya, boleh. Yang penting udah paham gitu ya. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya. Tuh, 2, 3. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya. La ilaha illa Rabbul Ma'afiyah. La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Azim. Tuh, 2, 3. La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Azim. Wa ma juga bukan standar. Liya'budu ilaha. Liya'budu itu di sini enggak ada tandanya ya, bunyinya. Kan matobi ketemu hamzah majaiz. Bisa, oh iya majaiz. Ada yang di sini karena ada sebetulnya kalau mad ini ketemu alif ya, itu panjang 5 harokat. Di sini enggak ada tandanya ya. Gitu. Dibaca ini di sini 2 harokat ya. Jika kena nggak ada tandanya, ya boleh misalkan karena bertemu alif ya, gitu bertemu alif di sini baca ismul fasil, ya. Terus lanjut ya ke ini yang paling terakhir. Fahum ala asarihim yuhrauna. Tuh, 2, 3. Fahum ya, silakan yang ini nanti saya absen dulu ya. Dicoba. Di sini boleh diacak. Mad jaiz munfasil ya. Kalau mad wajib nanti sebelahnya. Mad jaiz itu ada di 2 kalimat atau bisa kalimat ya. Ustaz Makhrija. Allah yang paling, oh ya silakan Ustaz. Yang mana Ustaz? Paling atas nanti yang halaman 6. Halaman 6 silakan. Ma'amuruhu disusul dengan Ibu saja Rumina, silakan yang barisan yang kedua. Ohnya jangan panjang. Iya, kadang-kadang jangan kan ya sama aja namanya manusia ada hilaf ya lupa. Terus lanjut dengan Sajah Yanti. Silakan barisan yang ketiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. takdirnya ya, Syeda. Ya. Lanjut ke Ustazah Rizki. Ustaz Rizki. Oh ya. Yang mana Ustaz Rizki? Dapat sama. Oh ya ya. Silakan, Ustaz.